السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ما بعد فإن أفضل الكلام كلام الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayuhal ikhwat wal akhawat kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, demikian jamaah Masjid Baitur Rahman, Pondok Pinang, Jakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh pemirsa dari berbagai macam media yang ikut pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah Azza wa Jalla karuniakan kepada kita. Sampai pada saat ini kita masih diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa belajar terus dan tidak berhenti untuk belajar. Dan pada kesempatan pagi yang berbahagia ini akan kita ambil insyaallah taala satu tema dari penjelasan hadis Al-Bukhari dalam kitab Tauhid. Yaitu pertemuan dengan makhluk Allah Subhanahu, pertemuan makhluk dengan Sang Khalik. Jadi bagaimana pertemuan kita sebagai makhluk dengan Sang Khalik Tabaraka wa Ta'ala. Dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, qala haddathini Thabit ibn Muhammad, telah menceritakan kepadaku Thabit ibn Muhammad, qala haddathana Sufyan, telah menceritakan kepada kami Sufyan, an ibn Jurayj, dari ibn Jurayj, an Sulaiman al-Ahwal, dari Sulaiman al-Ahwal, an Tawus, dari Tawus ibn Kaysan al-Makki, an ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma. Qala, beliau berkata, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza tahajjada min al-lail, apabila salat tahajjud di waktu malam. Qala, beliau membaca istiftah. Beliau membaca doa iftitahnya. Allahumma rabbana lakal hamd. Ya Allah, Rabb kami, bagimu segala pujian. Anta qayyimus samawati wal ardh. Engkaulah ya Allah yang mengurusi langit dan bumi beserta isinya. Yang mengurus segala-galanya adalah Allah Azza wa Jalla. Walakal hamdu anta rabbus samawati wal arwa man fihinna. Dan bagimu segala puji. Engkaulah Rabb yang menguasai, yang memiliki, yang menciptakan, yang mengatur langit dan bumi beserta isinya. Walakal hamd, bagimu segala pujian. Anta nurus samawati wal arwa man fihinna. Sesungguhnya anta nurus samawati wal arwa man fihinna. Engkaulah yang menyinari langit dan bumi beserta isinya. Antal haq. Engkau adalah ilah yang hak. Engkau ilah yang hak. Wa qawlukal haq. Seluruh ucapan itu benar. Wa wa'dukal haq. Janjimu semuanya benar. Waliqa'uka haq. Pertemuan denganmu juga benar. Waljannatu haq. Surga itu benar. Wannaru haq. Neraka itu benar. Wassa'atu haq, kiamat itu benar. Allahumma laka aslamtu. Ya Allah, kepadamu aku berserah. Aku berserah hanya kepadamu ya Allah. Wa alaika tawakkaltu. Dan kepadamu aku bersandar. Aku bertawakal. Kau sandarkan dan harapkan segala-galanya hanya kepadamu. Wa bika amantu wa ilaika anabtu. Kepadamu aku beriman. Dan kepadamu aku bertaubat kembali. Wabika khasamtu wa ilaika hakamtu. Dengan pertolonganmu, aku berdebat melawan orang-orang kafir. Dan dengan ajaranmu, aku memberikan keputusan dan menghukum, menjatuhkan hukuman. Faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu. Wa ma asrartu wa ma alantu. Anta al-muqaddim wa anta al-muakhiru la ilaha illa anta. Anta ilahi. Anta ilahi. La ilaha illa anta. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Oleh karena itu maafkan aku. Ampuni dosa-dosaku yang telah lewat maupun yang akan datang. Engkaulah yang bisa mendahulukan dan Engkau bisa mengakhirkan. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Engkau adalah Tuhanku. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Engkau, ya Allah. Qala Abu Abdullah, dikatakan oleh Abu Abdullah, Al-Imam Al-Bukhari. Qala Qais bin Sa'ad. Qais bin Sa'ad berkata, wa Abu Zubair dan Abu Zubair antaus dari terus qayyamus samawat. Allah Azza wa Jalla qayyam, yang mengatur dan mengurus langit, urusan apa yang di langit dan bumi. Mujahid berkata, al-qayyum al-qa'im ala kulli syai, yang mengatur segala-galanya. Umar membaca al-qayyam wa kilahuma madhun. Ini semuanya pujian bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Asyahid di sini para hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Nabi SAW mengatakan di dalam doa iftitahnya, antal haq wa qawlukal haq. Engkau maha benar, ya Allah. Perkataan-perkataanmu benar. Janjimu itu benar. Pertemuan denganmu itu benar. Surga itu benar. Neraka itu benar. Dan kiamat itu benar. Maka perhatikan di sini. Allah Azza wa Jalla mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa liqa'uka haq, pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla itu benar. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memisahkan antara pertemuan dengan Allah dengan balasan. Kenapa? Karena orang-orang yang mengingkari pertemuan dengan Allah dikatakan bahwasanya itu adalah balasan Allah, bukan bertemu dengan balasan, bukan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Maka hadis ini menjawab, liqa'uka haq wa wa'dukal haq. Janjimu itu benar, pertemuanmu itu benar. Maka janji Allah Azza wa Jalla berbeda dengan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian bertemu dengan Allah Azza wa Jalla berbeda dengan neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi lain janji, lain bertemu. Lain balasan. Yang mana balasan itu adalah jannah wa nar, surga maupun neraka. Maka di sini menunjukkan bahwasanya menafsirkan atau mentakwil bertemu dengan Allah artinya bertemu dengan pahalanya tafsirun batil, tafsir yang batil. Tidak ada bukti dari Al-Qur'an. Tidak ada bukti dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Justru Al-Qur'an dan sunnah menjelaskan batalnya tahrif penyelewengan tersebut. Maka seorang mukmin, bagaimana sikapnya di dalam al-asma wa sifat harus jelas. Sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah. Aku beriman kepada Allah, beriman kepada apa yang datang dari Allah, Al-Quranul Karim, menurut kemauan Allah Azza wa Jalla. Yang paling tahu kemauan Allah Azza wa Jalla adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling tahu kemauan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat. Maka tidak ada satu pun mereka mentahrif, menyelewengkan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang tertera dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Kalau ada, maka itu ada dua kemungkinan. Yang pertama itu kemungkinan menunjukkan bahwasanya tafsir atau tahrif itu tidak sahih dari mereka. Kemungkinan yang kedua, atau itu konteks ayatnya atau teks ayatnya bukan berbicara tentang sifat. Bukan berbicara tentang sifat. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla di dalam suratul Qalam yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi wa hum fala yastati'un. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Yauma yukshafu an saq. Atau yauma yukshafu an saqin. An saqin. Pada hari itu Allah Subhanahu wa taala yukshafu an saq. وَيُدْعَانِ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيُونَ. Disingkapnya saq. Dan mereka diajak bersujud. Ternyata mereka tidak mampu bersujud. Ibnu Abbas mengatakan saq di sini artinya an-syiddah. Ketika Allah Azza wa Jalla angkat syiddah. Kesempitan yang ada hari kiamat. Maka dijawab oleh para ulama kita, ini sahih dari Ibnu Abbas, tetapi saq di sini bukan berbicara tentang betis, karena tidak ada satupun idhafah disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat ini nakirah umum. Yukshafu an saq, disingkapnya saq. Ya, maka saq dalam bahasa Arab maknanya adalah asyiddah. Ini bukan tahrif. Ya. Dengan demikian, ya, menafsirkan pertemuan dengan Allah dengan bertemu dengan pahala Allah ini tafsir batil, tidak ditunjukkan dalilnya dari Al-Quran atau tidak bisa dibuktikan dengan dalil Al-Quran maupun dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan bahwasanya ketika hamba bertemu dengan Allah Tabaraka wa Taala kelak pada hari kiamat, kita akan melihat Allah Subhanahu wa Taala dengan mata kepala kita sendiri. Maka di padang mahsyar orang beriman melihat Allah Azza wa Jalla. Kemudian kenikmatan terbesar ketika bisa melihat Allah Azza wa Jalla di dalam jannahnya, di dalam surganya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla karuniakan kita al-jannah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika minan nar. Diterangkanlah pertemuan dengan Allah Azza wa Jalla kelak pada hari kiamat ini di dalam hadis berikutnya. Tetapi ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dan jelaskan dari hadis yang panjang ini. Yang pertama, fihi masyru'iyat hadha du'a indal istiftah. Di sini menunjukkan disyariatkannya membaca doa ini di saat baca iftitah atau di saat sholat malam. Jadi disyariatkan membaca doa iftitah ini di saat sholat malam. Di saat nuzulul ilahi, turunnya Rabbul Alamin Tabaraka wa Ta'ala ke langit dunia dengan turun yang layak dengan kebesarannya tidak serupa dengan turunnya makhluk. Faedah yang kedua, wa fihi itsbat liqa'illah 'azza wa jalla li khalqihi yawm al-qiyamah. Hadis ini menetapkan bahwasanya mau tidak mau kita semua akan bertemu dengan Allah, akan diberdirikan di hadapan Allah 'azza wa jalla, akan mempertanggungjawabkan akidah yang kita imani di dunia ini. Akidah yang kita imani. Apakah beriman Allah di mana-mana? Atau mengimani apa kata Allah dan apa kata Rasulullah di atas layak dengan kebesarannya? Kemudian faedah berikutnya. Wa fihi bayan syiddatul mawqif yawmal qiyamah. Hadis ini menjelaskan betapa beratnya keadaan manusia kelak pada hari kiamat. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini, وفيه بيان عظمة الله عز وجل وأنه مدبر الأمور. Hadis ini menerangkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala yang mengatur segala-galanya. Bayangkan dari pertama Nabi mengatakan, Anta qayyumus samawati wal ard. Anta rabbus samawati wal ard. Anta nurus samawati wal ard. Kemudian faedah berikutnya, Wafihi ithbatul kalam lillahi azza wa jalla. Hadis ini menetapkan Allah azza wa jalla berbicara. Tentunya pembicaraan yang layak dengan kebesarannya tidak serupa dengan makhluknya. Karena Nabi mengatakan, Wa qawlukal haq, perkataanmu benar ya Allah. Allah Azza wa Jalla berbicara layak dengan kebesarannya. Tentunya dengan huruf dan suara. Di antara kalamullah yang masih diabadikan, yang masih kita lihat adalah kalamullah Al-Quranul Karim. Maka pelajarilah dia sebelum diangkat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah berikutnya, wafihi bayan anna liqa yatadammanu ru'yah wal mu'ayanah. Hadis ini menjelaskan pertemuan dengan Allah ini menunjukkan kita bisa melihat Allah azza wa jalla. Bisa kita lihat Allah azza wa jalla. Ini di akhirat. Adapun di dunia kita betul tidak bisa melihat Allah azza wa jalla. Jangankan kita, Nabi Musa yang sangat kuat yang minta kepada Allah azza wa jalla. Apa kata Allah? Qala rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, perlihatkan aku dirimu. Izinkan aku melihat dirimu. Qala lan tarani, engkau tidak mampu melihatku. Walakin anzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Tetapi lihat gunung. Jikalau gunung itu diam pada tempatnya, maka engkau akan melihat aku. Ketika Allah ingin menampakkan dirinya, ja'alahu dakka, gunung itu dihancurkan oleh Allah azza wa jalla dan Nabi Musa pun pingsan. Itu dia hadis yang pertama, hadis yang kedua. Dan ini menunjukkan dahsyatnya mauqif. Bagaimana pertemuan dengan Sang Khalik Tabaraka wa Ta'ala. Sangat berat. Yang sangat menyusahkan. Bagaimana tidak diberdirikan di bawah terik matahari. Yang masing-masing orang akan berada di peluhnya dan keringatnya. Bergantung kepada amal soleh kita masing-masing. Jikalau amal soleh kita banyak, selamatlah kita, justru kita mendapatkan naungan. Ini disebut dalam Sahih Muslim, Nabi SAW bersabda, Saba'atun yudhilluhumullah yawmal qiyamati tahta dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 kelompok yang akan dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla kelak pada hari kiamat, yang hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dia saja. Imamun adil, pemimpin yang adil. Wasyabun nasha'a fi ta'atillah, pemuda dibesarkan atas ketaatan kepada Allah. Warajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seorang yang hatinya bergantung ke masjid. Warajulani tahabba fi Allah ijtama 'alaihi wa tafarraqa 'alaihi. Laki-laki yang sering cintai karena Allah bersatu, karena Allah berpisah karena Allah. Kemudian warajulun da'athu imra'ah dhatu mansabin wa jamalin faqala inni akhafu Allah. Seorang laki-laki yang diajak berzina oleh wanita yang cantik, rupawan, kemudian punya kedudukan. Dia mengatakan, aku takut kepada Allah. Kemudian rajulun dzakara Allah khalian fa fadat 'ainahu. seorang yang berzikir sembunyi-sembunyi lantas dia menangis. Kemudian warajulun tasaddaqa bi sadaqatin, seorang yang bersedekah, fa akhfaha, disembunyikan sedekahnya, hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu, sampai tangan kirinya tidak tahu berapa diinfakkan oleh tangan kanannya. Inilah dia orang-orang yang diberikan naungan kelak pada hari kiamat. Kita baca hadisnya. Qala haddatsana Yusuf ibn Musa, telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Musa. Qala haddatsana Abu Usama, telah menceritakan kepada kami Abu Usama. Qala haddatsani Al-A'mash, telah menceritakan kepadaku Al-A'mash Sulaiman bin Mihram. An Khaythamah, dari Khaythamah. An Adi bin Hatim, dari Ali bin Hatim. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu, siapapun di antara kalian akan diajak berbicara oleh Rabbul Alamin tabaraka wa taala untuk mempertanggungjawabkan amalan kita masing-masing. Laisa bainahu wa bainahu turjuman, tidak ada tukang terjemah antara kita dengan Allah, langsung kita berbicara dengan Allah tabaraka wa taala tanpa perantara. Wala hijabun yahjubuhu, tidak ada juga penghalang yang menghalanginya berbicara dengan Allah, langsung berbicara dengan Rabbul Alamin tabaraka wa taala. Di sini dikatakan, ma minkum min ahadin. Ini ucapan kepada sahabat siapapun di antara kalian, tetapi mencakup semua orang beriman, yang dahulu maupun belakangan, yang baik maupun yang jahat, sampai hari kiamat, semua. Sayukallimu Rabbuhu, Allah berbicara dengan hamba-hambanya. Laisa bainahu wa bainallah terjemah, tidak ada terjemahnya, tidak ada translate. Kita baik bisa menjawab, tidak baik tidak bisa menjawab. Nah, hadis ini dibawa oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah secara ringkas, mengambil mana syahid saja menjadi bukti. Di lafaz yang panjang dikatakan, baina ana 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam id atahu rajulun, ketika aku berada di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam datanglah seorang. Fashaka ilaihi al-faqah, dia mengeluhkan kemiskinannya, kefakirannya. Tsumma ta wa kharfa syaka ila qat' as-sabil, ada lagi yang melapor kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia itu sudah dirampok, dibegal. Faqala ya Adi, Nabi mengatakan, ya Adi, hal ra'aital Hirah, apakah engkau sudah melihat negeri Hirah yang ada di Irak? Qala lam araha wa qad nubbitu anha, aku tidak tahu, tetapi aku sudah diberitakan di mana tempat negeri Al-Hirah. Al-Hirah Ini adalah posisinya di Irak. Ini adalah kota bersejarah, berada di selatan tengahnya Irak. Itu adalah asimah, ibu kotanya Al-Manadhirah. Itu merupakan pangkalan atau pusat kerajaan dahulu. Dan Irak di hari ini adalah termasuk di daerah Najaf. Najaf al-Irak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Adi, "Hai Adi, hal ra'aital Hira? Engkau tahu apa aku sudah lihat daerah Hira?" "Belum, tapi aku sudah dikasih tahu." "Qala in talat bal hayat latarayanna dha'ina tar tahil min al-Hira hatta tatubil Ka'bah fala takhafu ahadan min Allah." "Hai Adi, jika engkau punya umur panjang, engkau akan lihat seorang wanita keluar dari Irak, Hira, Najaf. Dia akan berjalan ke Makkah untuk berhaji, tawaf, sa'i. Dia balik lagi. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah subhanahu wa ta'ala." "Qultu fima baini wa baini nafsi." Aku bergumam pada diriku, kata Adi. "Faina da'ar tay alladhina sa'arul bilad." Mana dia para begal-begal tay itu? Ya, yang telah mengacaukan negeri. "Wala in talat bika hayat la taftahanna kunuz Kisra." Sekiranya umurmu panjang, engkau akan taklukkan dan engkau akan buka kunuz Kisra, harta karunnya Kisra. "Qultu," Ali berkata, "Kisra bin Hormuz, Kisra bin Hormuz, rajanya Persia ya Rasulullah." "Qala Kisra bin Hormuz, Kisra bin Hormuz." "Walain talat bikal haya latarayanna ar-rajul yakhruj mil kaffihi min adh-dhahab wal fiddah yatlubu man yaqbalu minhu fala yajid ahadan yaqbalu minhu." Sekiranya umurmu panjang wahai Adi, engkau akan lihat seorang mengeluarkan sepenuh telapak tangannya emas perak untuk disedekahkan, dizakatkan, ternyata tidak ada yang mau menerimanya. "Wala yalqayanna Allah ahadukum yauma yalqahu." Dan seorang di antara kalian akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di hari pertemuan. "Laisa bainahu wa bainahu turjuman yutarjimu lahu." Tidak ada tukang terjemahnya ketika berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara pertanyaan Allah Azza wa Jalla kepada hambanya itu, "Alam ub'ath ilaika rasulan fayuballighuka." Bukankah aku sudah mengutus rasul yang menyampaikan kepadamu Islam? Fayaqulu bala, hambanya mengatakan, "Benar ya Allah, sudah." Fayaqul alam u'tika malan wa ufaddilu alaik. Bukankah aku sudah berikan ku harta dan aku lebihkan engkau? Fayaqulu bala, benar ya Allah. Fayanzur an yaminihi fala yara illa jahannam. Dia lihat kanan yang ada adalah neraka jahannam. Wayanzur an yasarihi fala yara illa jahannam. Dia lihat kiri, ternyata tidak ada di kirinya kecuali neraka jahannam. Qala Adi, Adi berkata, "Sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar walau bi syiqqi tamrah." Takutlah kalian dari api neraka meskipun hanya dengan sebiji kurma. "Faman lam yajid syiqqata tamratin fa bi kalimatin thayyibah." Siapa yang tidak menemukan sebiji kurma untuk bersedekah, maka dengan kata-kata yang baik. Qala Adi, Adi berkata, "Faraitu dha'ina tartahil min al-hira hatta tatufa bil Ka'bah la takhafu illa Allah." Sungguh aku telah melihat wanita, diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang wanita datang dari Hira, dari Irak, berjalan ke Makkah sendiriannya. Dia tawaf di Ka'bah, sa'i, dia balik lagi. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. wa kuntu fi man iftataha kunuz Kisra ibn Hurmuz, dan aku termasuk yang membuka harta karunnya Kisra ibn Hurmuz. Wal in talat bikum hayla taruna mala ma la taruna maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhriju mila kaffihi. Jikalau umur kalian panjang, kata Ali, kalian akan lihat apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dikeluarkan sepenuh telapak tangannya emas, akan dibagi-bagi, ternyata tidak ada yang mau menerimanya. Riwayat yang lain mengatakan apa? Kuntu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faja'a rajulan. Ketika aku di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi dua laki-laki, satu mengeluh kefakiran, satu mengeluh banyaknya para begal. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amma qat'us sabil, adapun para begal, fa inna la ya'ti 'alaik illa qalil." Umurnya enggak lama lagi. Hatta takhrujal 'ir ila Makkah bighairi khafir. Sehingga akan keluar unta dari Makkah tanpa ada pengembala yang menjaganya. Tidak ada yang ditakuti kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kefakiran tersebut, ingat, kiamat tidak akan terjadi sampai ada orang-orang berkeliling membawa zakatnya. Karena apa? Tidak ada yang mau menerimanya. Kalau sekarang masih banyak nerima zakat, berarti belum tiba saatnya ini. Thumma la yaqifunna ahadukum baina yadillah. Kemudian seorang di antara kalian akan berdiri di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala. Laisa bainahu wa bainahu hijabun wala turjuman yutarjimu lahu. Tidak ada penjaga penghalang antara dia dengan Allah, sehingga dia akan berbicara dengan Allah azza wa jalla tanpa penerjemah. Allah akan tanya dia, alam mutika malan, ay hambaku, bukankah aku sudah berikan engkau harta? Fala yaqulanna, dia akan berkata, benar ya Allah. Kemudian Allah bertanya, alam ursil ilaika rasula, bukankah aku sudah utus kepadamu rasul? Fala yaqulanna bala, benar ya Allah. Fa yanzur an yamini fala yara illa an-nar, huma yanzur an shimali fala yara illa an-nar. Dia lihat kanan yang ada api neraka, lihat kiri ada api neraka. Falyattaq fal yattaqina ahadukum an-nar walau bi shiqqi tamrah. Lindungilah diri kalian, selamatkanlah diri kalian dari api neraka meskipun hanya sebiji, dengan sebiji kurma. Fa illam yajid fa bi kalimatin thayyibah, kalau tidak menemukan maka dengan kalimat yang baik saja. Hadis ini, para pemirsa ini muliakan oleh Allah Azza wa Jalla, menerangkan kita banyak hal. Yang pertama, itsbatu kalamillah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla akan berbicara dengan makhluknya dengan pembicaraan yang layak dan kebesarannya, sehingga riwayat ilmu mengatakan fayasma'uhu man ba'ud kama yasma'uhu man qarub. Orang-orang akan mendengar Allah berbicara, suara Allah itu terang bagi orang jauh sebagaimana terang bagi orang dekat. Jadi Allah berbicara layak dan kebesarannya. Yang kedua, وفيه بيان شدة الموقف يوم القيامة. Ayat ini menerangkan betapa beratnya bertemu dengan Allah Azza wa Jalla kelak pada hari kiamat. Bagaimana tidak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis yang lain sebagaimana dikatakan oleh Utsman bin Affan, القبر أول منزلة من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر وإن لم ينجو منه فما بعده أشد. Kuburan itu adalah rumah pertama dari rumah akhirat. Kalau selamat dikubur, selanjut lebih mudah. Tapi kalau tidak selamat dikubur, selanjutnya lebih susah. Maka apa para hadirin rahmatullah azza wa jalla? Ini diantara pertanyaan hari kiamat kelak. Harta kita, badan kita yang sehat ini akan ditanya. Kemudian ditanya tentang Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan pernah menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menyelisihi orang tidak apa-apa, tapi menyelisihi Rasul jangan. Menyelisihi orang banyak itu hal biasa, tapi menyelisihi Rasul ini bukan yang biasa. Ini mengerikan. Faedah berikutnya, وفيه بيان رؤية الله عز وجل يوم القيامة. Ayat hadis ini menerangkan bahwasanya kita bisa melihat Allah azza wajalla hari kiamat. Kita bisa melihat Allah azza wajalla, kita bisa berbicara dengan Allah azza wajalla sekaligus. Tidak dibedakan mukmin maupun kafir. Karena apa? Ini bukan momen untuk pemberi nikmat, tapi ini adalah penentu. Adapun kenikmatan itu di dalam surga, melihat wajah Allah dalam surga, berbicara dengan Allah dalam surga, ini kenikmatan. Adapun di padang mahsyar, tidak. Kemudian faedah berikutnya, fi dalil ala anna lillahi ta'ala hijaban. Hadis ini menetapkan bahwasanya Allah Azza wa Jalla punya hijab, penghalang, dinding. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam." Allah tidak tidur dan tidak pantas Allah tidur. Yakhfidhul qis wa yarfa'uh, menurunkan takaran dan menaikkannya. Yarfa'u ilaihi amalul lail qabla amalin nahar, diangkat kepada Allah amalan siang sebelum tiba waktu malam. Wa amalun nahar qabla amalil lail, diangkat amalan malam sebelum tiba siang. Hijabuhun nur. Allah punya tirai terbuat dari cahaya. Lau kasyafahu la ahraqat subuhat wajhi man taha ilaihi basaruhu min khalqi. Andai kata tirai itu dibuka, maka sinar wajah Allah akan membakar seluruh makhluk ini semuanya. Kemudian dalam Sahih Muslim juga dari Suhaib, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah qala yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala." Ketika penduduk surga masuk surga, Allah azza wa jalla berfirman, "Turiduna shay'an azidukum?" Apa kalian mau sesuatu yang bisa aku tambah untuk kalian? Orang beriman mengatakan, "Alam tabyad wujuhana ya Rasul, ya Allah, apakah bukankah engkau sudah memutihkan wajah kami? Alam tudkhilna al-jannah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Wa tunajjina minan nar, bukankah engkau sudah menyelamatkan kami dari neraka?" Fayakshifullah al-hijab. Di sana Allah bongkar, buka tirainya, tabirnya. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim. Tidak ada yang paling dicintai, atau tidak ada pemberian Allah yang paling dicintai oleh penduduk surga, minan nazar ila rabbihim, selain dari memandang Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Ini tentunya di dalam surga. Dan asyahid di sini, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah. Setiap orang akan diajak berbicara oleh Allah azza wa jalla. Laisa bainahu wa bainallahi bainahu turjuman, tidak ada penerjemah translate antara kita dengan Allah, kita akan langsung berdialog, langsung berbicara. Wala hijab, tidak akan dari belakang tabir, tidak, langsung. Jadi bertemu dengan Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala di padang mahsyar, si saat akan dihisab, melihat Allah azza wa jalla pada hari kiamat di padang mahsyar, di saat akan dihisab. Ini menunjukkan itu adalah pertemuan yang sangat dahsyat, yang sangat hebat. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla selamatkan kita di padang mahsyar. Allah berikan kita naungan. Allah mudahkan urusan kita. Allah mudahkan kita untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya dari dalam kubur sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa sukses di dalam kuburan, maka selanjutnya lebih sukses. Tapi kalau tidak sukses dalam kuburan, bagaimana akan sukses kelak pada hari kiamat? Itulah dia para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dua hadis yang bisa kita ambil pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini. Walailma indallahu sallallahu wasallam wa baraka ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan tibalah saatnya sesi tanya jawab. Pada sesi yang kedua ini kami persilahkan ada dua line. Yang pertama layanan interaktif di 0811 390110, sekaligus yang ingin melalui WhatsApp dengan nomor yang sama. Adapun yang melalui tulisan secara langsung di live, ya bisa di kolom komentar baik di YouTube maupun yang lainnya. Kami persilahkan. Jangan lupa untuk di-share, dibagi sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya kepada kawan-kawan, kepada grup, ya, untuk bisa mendapat bagian dari kebaikan Allah Azza wa Jalla pada pagi hari ini. Kami persilahkan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan pagi hari ini, yang ingin berdialog interaktif di 0811 390110. Sekali lagi, di layanan interaktif, baik kita angkat menelpon kita yang pertama. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaan. Ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Ya, silakan. Yang pertama, terkait dengan syafaat, Ustaz. Baik. Ini siapakah orang yang berhak menerima syafaat dari Rasulullah? Baik. Yang kedua, syafaat itu itu hanya diberikan kepada umat Muhammad atau juga umat Nabi yang lain? Baik. Yang kedua, ketiga. Apabila satu kaum itu tidak pernah mendengar berita tentang Islam, maka mereka juga dikitab, Ustaz, ya. Baik. Itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Baik, kita angkat melepon berikutnya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Iya. Baik. Baik. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maafirullah. Silakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kami persilahkan di 0811 390110. Sekali lagi di 0811 390110. Yang sudah ikut tergabung, jangan lupa untuk di-share, dibagi ke sebanyak-banyaknya, ke grup-grup, ke teman-teman, dan kawan-kawan. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Ya, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan pertanyaannya. Ini mau tanya, gimana caranya kita memperbaiki iman yang lagi turun? Masya Allah. Baik, itu saja. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan bagi para pemirsa yang ikut tergabung di kesempatan pagi hari ini, kesempatan terbuka lebar bagi baik. Kita angkat telepon berikutnya yang keempat. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Masalah keringat yang sampai bisa menutupi tubuh itu kan. Baik. Gimana? Padahal kita akan kepanasan. Baik, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilahkan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan pagi hari ini di 0811-39010. Sekali lagi di 0811-39010. Jangan lupa untuk di-share, dibagi sebanyak-banyaknya kepada kawan-kawan dan teman-teman supaya lebih bermanfaat dan sekaligus ya sebagai hadiah kita kepada kawan-kawan kita yang kita cintai. Kami persilahkan di 0811-39010. Masih ada kesempatan di 0811-39010. Baik, kita akan jawab. Kalau belum masuk pertanyaan melalui telepon, pertanyaan-pertanyaan sudah masuk. Yang pertama, yang berkaitan dengan syafaat pada hari kiamat. Kita katakan siapa yang akan memberi syafaat? Perlu kita ketahui bahwasanya syafaat memiliki syarat. Ya Allah Azza wa Jalla terangkan di dalam surat An-Najm, kemudian di ayatul kursi, dan yang lainnya. Apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Najm? Wa kam min malakin fis samawat لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Betapa banyak malaikat di langit. لا تغني شفاعتهم شيئا. Bantuan mereka, syafaat mereka tidak berguna sama sekali. إلا من بعد أن يأذن الله. Kecuali setelah ada izin dari Allah. Dikasih izin dia berbicara kepada Allah, memintakan siapa yang dikehendaki oleh Allah. Wa yardha, dan yang dimintakan itu harus diridhai. Nah, syarat untuk diridhai itu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam Sahih Muslim, di kulli nabiyyin da'watun mustajabah. Setiap nabi itu punya doa yang mustajab. Wa qad ta'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Sementara para nabi itu sudah memakai doa-doa yang mustajab, sudah dipakai semuanya. Nabi enggak dipakai. Waktu Nabi di Mekah, Nabi didatang oleh Jibril. Ya Muhammad, kalau engkau mau gunung Safa jadi emas. Oh, enggak mau. Ya. Dan dikatakan, wa inni khabbatu, aku simpan dia. Fahiyana syafa'atul li ummati. Itu untuk syafa'at jadi umatku. Untuk umatku. Fahiyana ilatun insya'Allah. Syafa'at itu akan didapatkan insya'Allah bagi siapa? Liman mata min ummati layu syiriku nabilai syaya, umatku yang mati dalam keadaan tidak syirik. Jadi syafaat dari Allah bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu dapat menyafaat setelah ada izin dari Allah tabaraka wa taala. Maka laksanakan syaratnya bertauhid. Jangan syirik, insyaallah akan dapat syafaat. Maka itu sebab dalam hadis Abu Hurairah dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika menerangkan keutamaan la ilaha illallah, apa kata Abu Hurairah? Abu Hurairah mengatakan, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah. Siapa manusia yang paling berbahagia dengan syafaatmu hari kiamat? Dikatakan, orang yang paling berbahagia adalah man qala la ilaha illallah, yang bertauhid. Ikhlas dari hatinya kalimat tersebut. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Kemudian, apakah syafaat ini untuk umat Nabi Muhammad saja? Kita katakan tidak, untuk seluruh umat. Dan nabi-nabi mereka memberi syafaat. Umat Nabi Muhammad SAW akan memberi syafaat kepada umatnya. Dan Nabi SAW katakan bahwasanya syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku aku peruntukkan bagi pelaku dosa besar dari umat. Kafirkan orang-orang Islam berbuat dosa besar. Dan orang dosa besar tidak kekal di api neraka jika lo masuk neraka. Jadi kita katakan syafaat ini umum untuk seluruh umat. Dan masing-masing Nabi memberi syafaat bagi umatnya. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan orang yang tinggal di tempat jauh, tidak dengar Islam? Kita katakan alal fitrah. di atas fitrah dan dia akan diuji fi arasatil qiyamah di padang mahsyar kelak hari kiamat. Jikalau dalam ilmu Allah orang ini dia dengar Islam dia akan masuk Islam, maka dia akan masuk surga. Jikalau dalam ilmu Allah orang ini dengar Islam di dunia dia tidak akan menerima Islam, maka akan dimasukkan dia ke dalam neraka kelak pada hari kiamat. Maka ada ujiannya mereka. Allah taala ala wa'ala. Nah sekarang bagaimana kita mendakwahi orang tua yang masih belum paham sunnah dan sangat fanatik? Pertama, kita kumpulkan dulu bahan dakwah. Maknanya apa? Kita belajar dulu. Jaga diri kita dulu. Ya, setelah itu, doakan orang tua. Berikan sikap yang terbaik. Tampakkan akhlak yang mulia. Ya, karena banyak yang ngaji sunnah ini kadang-kadang akhlaknya tidak baik sama orang tua. Makanya semakin menjauhkan orang tua dari kebenaran tentunya. Maka kita perlu introspek diri kita. Ya. Nah setelah kita punya ilmu, insyaAllah Allah Azza wa Jalla berikan kita jalan untuk mendakwahinya. Tapi dari cara yang baik, itu yang luar biasa. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kemudian, bagaimana kita cara memperbaiki iman yang lagi kurang? Kita mengimani bahwasanya Ahlus Sunnah menjelaskan iman itu yazidu bitta'ah wa yankusu bil ma'asiyah. Iman bisa bertambah dengan taat, turun dengan maksiat, berkurang dengan maksiat. Sampai Nabi mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang yang sedang berzina dalam keadaan beriman. Iman yang sempurna mencegahnya dari zina itu tidak ada. Usulul iman, pokok iman, dasar iman adalah ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi iman yang sempurna menghalangi dia zina tidak ada. Maka Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Hakim dan Mustadraknya, Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah, innal iman la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu ath-thawb. Sesungguhnya iman itu bisa usang di hati seorang di antara kalian sebagaimana usangnya pakaian. Fas'alullah an yujaddid al-iman fi qulubikum. Berdoalah kepada Allah, Allah perbaiki iman di hati kalian. Maka caranya pertama, ta'allumul ilmu nabi, belajar ilmu tauhid, ilmu sunnah. Ini akan menaikkan keimanan kita. Yang kedua, ta'ammul merenungi sejarah Nabi SAW. Yang ketiga, ta'amul fil ayatil kauniyah, merenungi ayat-ayat kauniyah. Kemudian, merenungi tentang peristiwa-peristiwa hari kiamat. Ini semuanya asbab yang akan menaikkan keimanan kita. Dan kita pula perlu menghindari sebab-sebab yang mendropkan dan menurunkan keimanan kita. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Bagaimana hari kiamat kok bisa orang tenggelam dengan keringatnya padahal kita itu kan di bawah terik matahari, di tanah lapang. Inilah di hari kiamat, ini bukan dunia. Kalau dunia kan pikirannya di kolam. Hari kiamat ini. Allah Azza wa Jalla memberitakan demikian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, sekuat atas segala-galanya. Yang mana seorang, dia punya keringat bisa mengalir sampai 70 hasta, dan bisa menenggelamkan dia tergantung dari amalannya di dunia. Kalau orang yang amalannya baik, insyaAllah enggak akan tenggelam. Apalagi masuk ke dalam, 7 golongan tadi yang disebut oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam Sahih Muslim. Wallahu taala ala wa alam. Baik, kita akan ambil pertanyaan dari pemirsa live kita. Dik, kami ingatkan jangan lupa untuk di-share supaya yang lain dapat manfaat. Apakah doa bisa merubah takdir? Doa tidak bisa merubah takdir. Menolak takdir ya. Wala yaruddul qadar illa ad-du'a. Karena doa itu juga ditakdirkan. Jadi Allah turunkan takdir yang buruk buat kita. Kita sering berdoa, maka naiklah doa kita. Akan kelahi terus doa ini dengan takdirnya sampai hari kiamat. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Apa hukumnya baca khutbah yang tidak mendoakan para keluarga dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Khutbahnya kurang tetapi sah. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Bagaimana hukum gade kendaraan tanpa ada kesepakatan di awal uang tidak berbunga? Tetapi sebenarnya ingin mobil tidak diam, harus dipakai dan dipanasin untuk mencegah kerusakan. Apa boleh? Kita katakan, kalau dipakai, dimanfaatkan, tidak boleh oleh tempat menggadai. Kecuali kalau dia sewa. Dan sewanya ya kembali kepada yang punya mobil. Adapun dia memanfaatkan barang gadai tersebut, ini namanya qarjaru naf'an, utang diambil manfaatnya. Utangnya akan balik, dia dapat manfaat dari memakai kendaraan orang. Ini riba. Ya, adapun untuk manasi, silahkan. Dan yang punya bensin atau yang bayar bensin, siapa yang punya mobil? Wallahu ta'ala ala wa'alam. Jika harus sewa garasi, maka yang punya mobil menyewakan dia garasi. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Apakah kita termasuk pemuda yang dimaksud pada saat pandemi kita selalu rindu untuk berjamaah di masjid tapi belum diizinkan, sedangkan umur kita sudah 30-an. Mudah-mudahan. Ya, jadi musim pandemi maupun tidak pandemi ya, itu dimaksud hadis ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Salat sunnah rawatib qabliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam. Duduk tasyahud tidak ada duduk tasyahudnya. Langsung 4 dan duduknya iftirash. Wallahu ta'ala ala wa alam. Apakah doanya khatib Jumat perlu diaminkan? Doa terakhir boleh amin. Tapi doa yang dari awal tidak boleh karena ini masih dihitung berbicara. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau ada orang meninggal di hari Jumat dan malam Jumat mati dalam husnul khatimah, tergantung dia ini orang bertauhid, dia tersunnah apa tidak. Jangan-jangan malam Jumat dia mati, karena apa malam Jumat itu dia minum khamar berem, tabrakan, terus mati dia. Su'ul khatimah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ya, Arshan bertanya, bagaimana sikap kita kepada orang yang tidak percaya bahwa Allah tidak bersemayam di atas arsy? Pertama, mensikapi tentunya menuntun kita untuk mendakwahinya. Jikalau tidak mau didakwahi, doakan dia supaya dapat hidayah. Tidak mau juga, maka apa? Tinggalkan dia. Wa'arid anil jahil, ini orang-orang jahil, berpalinglah darinya, jangan diladeni. Ya. Setelah sampai hujah, dia faham hujah tersebut, maka apa? Ya. Ini sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, bisa keluar dari Islam. Waliyadzubillah. Kalau dia jadi imam, tidak sah jadi imam seperti ini. Kalau dia nyembelih, tidak sah sembelihannya seperti ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Pak Iril bertanya, Masya Allah, apakah di Padang Mahsyar kita bisa mendengar hisab sidang dari orang lain ketika semua manusia dikumpulkan di Padang Mahsyar, menyaksikan ia? Dan sidang ini semua didengar tentunya. Bidalil. Lihat bagaimana orang-orang kafir melihat binatang-binatang, begitu yang punya tanduk di dunia menanduk yang tidak punya tanduk, maka di akhirat yang tidak punya tanduk dikisos, dilihat, dibalas ya terhadap yang menanduknya. Apa kata orang kafir? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Pada saat itu seorang telah melihat apa yang sudah diperbuat di dunia. Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Dia si kafir berkata, coba aku menjadi tanah. Kenapa? Karena setelah Allah Azza wa Jalla menghisap hewan-hewan ini, kuni turaba, jadilah engkau tanah. Dilihat dia. Kemudian dengan dalil hadis riwayat yang lain, jalur yang lain, fa yasma'uhu man qarab kama yasma'uhu man ba'ud, atau kama yasma'uhu man na'am, fa yasma'uhu man qarab kama yasma'uhu man ba'ud. Yang jauh dengan yang dekat sama mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga adalah hadis At-Tirmidzi. Sayakhlusu rajulan min ummati ala ru'usil khalaqi yaumil qiyamah, akan ada seorang umatku diambil di tengah-tengah manusia ini kelak hari kiamat. Wa tukhraju lahu ya sijillan 99 sijillan kullu sijillin minha maddal basar. Maka akan dikeluarkan ya, dikeluarkan baginya 99 catatan amal, semuanya amalan busuk buruk. Satu catatan sejauh mata memandang, disaksikan oleh seluruh manusia. Kemudian Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, innama akhafu ala nafsi, aku khawatirkan pada diriku, an yunadini rabbi ala ru'usil khalaiqi, Allah memanggilku di hadapan seluruh makhluk, ya Uaimir, madha amilta fi ma'alimta, hai Uaimir, apa yang kamu perbuat terhadap apa yang kamu sudah ketahui. Allahul musta'an. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wallahu ta'ala ala wa alam. Mohon diulang Ustaz, apa benar yang Anda simak bahwa kita bisa melihat dan berbicara dengan Allah tidak terkecuali mukmin dan kafir? Iya, ini di Padang Mahsyar. Ya. Di antaranya apa? Al-munafiqun. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, ma minkum min ahadin, siapapun, illa sayukallimuhu rabbuhu, melainkan akan diajak berbicara oleh Allah Azza wa Jalla. Berarti apa? Hadis ini umum. Tapi di dalam surga lain babnya, ini hanya orang-orang beriman. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idhin la mahjubun, dalam surah Mutaffifin. Sekali-kali tidak, mereka terhalang dari Rabb mereka. Ini kapan? Setelah di dalam surga. Allah Ta'ala ala wa alam. Edi bertanya, Ustaz mohon penjelasan sholat di masjid dengan kondisi pandemik yang semakin mengkhawatirkan. Kalau masih kita khawatir ke masjid, tidak apa, mengapa di rumah? Andai kata harus ke masjid, silahkan. Ya, tidak ada masalah. Tawakkal Allah Azza wa Jalla dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tentunya. Barakallahu fikum. Kami persilakan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Silakan bagi jamaah masjid Baitur Rahman Pondok Pinang. Ini sayang ini, musibah ini, masjid yang baru belum bisa kita ya indrayan, kita belum bisa coba ini. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan taufik, Allah angkat musibah dan bencana ini sehingga kita bisa berkumpul kembali, belum dapat bagian dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah satu kaum ya berkumpul di rumah dari rumah Allah Azza wa Jalla. Ya, wallahu taala ala wa alam. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Ya, halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Kalau kita pada waktu kecil belum diakikahi, Pak Ustaz. Baik. Setelah dewasa seperti ini, apakah masih wajib pakai itu atau seperti apa hukumnya, Pak Ustaz? Baik, itu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita katakan bahwasanya kalau kita tahu diri kita belum diakikah waktu kecil, silahkan akikahkan diri. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dihasankan oleh Imam Al-Albani rahimahullah dalam silsilah sahihah, aqa'an nafsihi ba'da an bu'itsa nabiyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakikahkan dirinya setelah diutus menjadi nabi. Kemudian juga ucapannya Muhammad bin Sirin, demikian juga ucapannya tabi'in yang lainnya. Kalau kita tahu diri kita belum diakikahkan orang tua, silahkan akikahkan diri sendiri. Tentu kalau sudah dewasa, tidak perlu cari harinya. Kemudian, kalau sudah dewasa, tidak perlu cukur rambut. Tidak perlu ganti nama juga. Dan tidak perlu dikhitan, karena sudah dikhitan. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Kami persilahkan bagi para pemirsa yang sudah ikut tergabung di kesempatan pagi hari ini. Ya, baik, di sini Pak Arman. Ya, dari Jakarta, jamaah Masjid Pondok Pinang, beliau bertanya, Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah berkahi selalu Ustaz dan seluruh jamaah, Allahumma amin. Wafiikum barakallah. Ustaz, apakah kita sesama muslim akan bertemu di padang mahsyar kelak? Otomatis semua kita akan saling bertemu. Ya, tetapi ingat, sebagaimana Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam surah Abasa, apa kata Allah Azza wa Jalla, yawma yafirul mar'u min akhih wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi li kulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Hari itu kita sibuk dengan urusan masing-masing. Sebelum masuk surga, kita akan sibuk dengan urusan kita masing-masing. Bayangkan ibu yang kita cintai rahimahullah, kita akan pisah darinya. Anak kita, istri kita, bapak kita, saudara kita akan pisah dari dia. Kenapa? Karena hanya sibuk dengan urusan masing-masing. La ilaha illallah. Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan kita ya Allah. Ya Allah. Bagaimana dahsyatnya hari itu. Sampai orang yang paling kita cintai, kita lupakan. Fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah Azza wa Jalla selamatkan kita semua. Allah lindungi kita dari api neraka. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Kami persilakan bagi para pemirsa di 0811-390110. Masih ada waktu kami berikan. Dan bagi para pemirsa yang ingin berdialog interaktif, ya, di layanan 0811-390110. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Di luar tema, Ustaz. Iya, silakan. Orang yang menjadikan meminta-minta sebagai profesi, Ustaz. Minta-minta jadi profesi, ya. Ya, itu aja, Ustaz. Baik. Hukumnya, baik, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta-minta jadi profesinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan hal ini. Man sa'ala amwalan nastakatsuran Siapa yang meminta harta orang ingin memperbanyak hartanya? Ja'a yawmal qiyamati wa laysa fi wajhihi muz'atu lahmin. Hari kiamat dia akan tiba dalam keadaan wajahnya tengkorak. Tidak ada daging di wajahnya. Ini adalah perbuatan yang haram. Berbeda orang kalau hajat, ya tidak ada masalah. Berbeda bukan memintakan diri sendiri untuk maslahat yang diajak. Maka ini adalah ya menda'i lahuda, mengajak kepada petunjuk. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Apakah rambut beruban disemir juga menjadi cahaya akan di akhirat? Kalau disemir dengan selain hitam tetap akan menjadi cahaya. Adapun semir hitam ini akan menjadikan kita berdosa. Allahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Kami persilakan bagi para pemirsa yang sudah tergabung di kesempatan pagi hari ini, ya. Jangan lupa di-share kepada kawan-kawan supaya ikut tergabung. Dan kami persilahkan yang ingin berdialog interaktif di 0811-390-110. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan pertanyaannya. Untuk salat duha, Ustaz, iya. Selain surah At-Tahmim, apakah boleh diganti dengan surah pendek yang lain? Baik. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita katakan tidak ada dalil menunjukkan sholat duha itu ayatnya sabbihis, enggak ada. Ya. Kalau ada, maka ini ilmu tambahan bagi kita, tapi tidak ada. Atau itu dibaca ad-duha wad-duha karena ya waktunya waktu duha wad-duha. Jadi tidak ada dalil yang khusus. Ya, silahkan surat apa saja yang bisa, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, baca Al-Qur'an yang bisa engkau baca. Wallahu taala ala wa alam. Kami persilahkan bagi para pemirsa di 0811-390-110. Sekali lagi di 0811-390-110. Ya, masih ada kesempatan yang ingin berdialog interaktif. Kami persilahkan bagi para pemirsa. Ya, baik. Kita angkat telepon berikutnya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaannya. Ya, ini Ustaz. Apakah sudah kita dikatakan bertawakal kepada Allah? Sementara kita belum menjalani protokol-protokol kesehatan. Baik. Barakallahu fikum. Apakah kita dikatakan bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla sementara kita belum menjalani protokol kesehatan? Kita katakan bahwasanya cuci tangan, pakai masker dan semisalnya, ya, ini adalah protokol. Ya, protokol kesehatan. Kita berwudu, mandi, bersih dari rumah, berusaha tidak bersentuhan dengan orang, adanya protokol. Ya, yang mana tentu protokolnya sifatnya ijtihadiyah. Ya, dan tentu para ulama kita mengingatkan berbeda halnya atau berbeda dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Maka kita katakan, ya, at-tawakkul 'ala Allah 'azza wa jalla sidqul i'timad. Kejujuran hati ini bersandar kepada Allah Azza wa Jalla. Meyakini ad-dhar wa nafi, yang kasih mudarat, manfaat hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Hadha huwa at-tawakkal. Wallahu ta'ala ala wa alam. Kalau tidak menikah sampai hari hidup kita, apakah kita bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita katakan kalau sudah berusaha tetapi tidak kesampaian, tidak ada masalah. Yang tidak mau menikah ini yang berbahaya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Baik, nampaknya demikian. Tapi satu pertanyaan sudah masuk sini. Ustaz, berapa kalikah pemberian syafaat Nabi di akhirat kelak? Dari Abu Karim. Kita katakan pemberian syafaat tidak ada batasannya. Kalau sudah habis semuanya, terakhir Allah yang kasih syafaat. Wallahu ta'ala ala wa alam. Demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.